Kita enjoy lagi bro. Kita joget asolo le bareng-bareng Sagita AN Promosindo Cahaya Indah Jombang. Terima kasih Bintang Syuting Pasuruan Jawa Timur. Ada Eni Sagita. Untuk selamanya Sagita Asolo. Di bawah sang rembulan dan biasa perdana dari DNI kita. Meskipun ngelepot, sing penting tetap asoy.